Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayh, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara hikmah puasa Ramadan yang kita kerjakan di bulan yang mulia ini adalah kita dapat memetik sejumlah pelajaran-pelajaran yang berharga yang dapat memberikan manfaat insyaallah ta'ala di dalam kehidupan kita. Dan di antara pelajaran berharga yang bisa kita petik dari ibadah puasa Ramadan adalah kita semakin memahami pentingnya keimanan dan pengaruh keimanan terhadap amalan saleh, bahwasannya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan faktor terbesar yang mendorong manusia, demikian pula jin, untuk beramal saleh. Oleh karena itu, seruan untuk berpuasa, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kita dipanggil oleh Allah, kita diseru dengan seruan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang iman kepada Allah, demikian pula iman kepada hari akhir, akan adanya hari pembalasan, inilah faktor terbesar, pendorong terbesar untuk melakukan amal saleh. Makanya orang-orang yang memiliki keimanan, walaupun imannya lemah, masya Allah, kita lihat di bulan ini mereka pun merasa terpanggil, mereka pun tergerak hatinya karena diseru dengan seruan keimanan. Maka kita lihat walhamdulillah kaum muslimin banyak, mayoritasnya bahkan melakukan puasa Ramadan dan sejumlah ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Kalau bukan karena keimanan yang ada dalam diri kita, tentulah kita akan malas, kita tidak akan terdorong, termotivasi untuk beramal saleh. Oleh karena itu, kalau kita memahami ini dengan baik, maka hendaklah kita berusaha terus untuk menjaga keimanan kita, melindunginya dari berbagai macam kotoran-kotoran, menjaganya dari berbagai macam hal-hal yang dapat mengurangi ataupun menghilangkannya sama sekali. Karena ini adalah faktor terbesar yang mendorong kita untuk beramal saleh. Makanya di dalam sejumlah ayat banyak sekali kita dapatkan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Demikian pula dalam sejumlah hadis terdapat seruan untuk beramal saleh dengan mengingatkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka mending diam saja. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dan memberikan motivasi kepada kita untuk beramal saleh dengan keimanan, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki iman, merekalah yang mampu untuk beramal saleh. Sehingga orang yang tidak beramal saleh, orang yang tidak berpuasa misalkan, maka dipertanyakan kemana keimanannya. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik. Demikian pula para ulama kita di dalam kitab-kitab fikih ketika membahas tentang syarat wajibnya puasa, maka para ulama kita menyebutkan syarat yang pertama adalah keimanan atau keislaman. Sebab orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, walaupun dia mau beramal saleh, maka amalannya tidak akan Allah terima. Inilah pengaruh keimanan terhadap amal saleh yang kedua. Yang pertama tadi merupakan faktor terbesar yang mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, amal saleh atau keimanan adalah penentu diterima atau tidaknya amal saleh. Baik atau benarnya amal saleh sangat ditentukan oleh keimanan kita. Kalau keimanan kita benar, keimanan yang tidak mengandung kekufuran, tidak mengandung kesyirikan sedikit pun, maka amal saleh kita akan diterima. Tetapi kalau keimanan kita dikotori dengan kesyirikan atau kekufuran, amalan kita tidak akan diterima. Ini syarat amal saleh. Oleh karena itu, amalannya orang-orang yang kafir kepada Allah tidak akan bermanfaat bagi mereka, tidak sah dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan mereka puasa sekalipun, andaikan mereka solat, mereka zakat, percuma saja. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki keimanan, andaikan mereka bersedekah sebanyak apapun sedekah yang mereka berikan, percuma saja. Tidak ada pahalanya sama sekali, tidak sah dan tidak akan memberikan manfaatnya baginya pada hari kiamat. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, orang-orang kafir yang berbuat kebaikan di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan, namun balasannya hanya di dunia ini saja, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ini keadilan dan kemurahan Allah. Jangankan orang mukmin, orang kafir sekalipun kalau mereka beramal saleh, Allah tidak akan rugikan. Mereka akan diberikan balasan yang setimpal, namun balasannya hanya di dunia ini saja. Sedangkan di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan tersebut, dan kami jadikan amalan-amalan mereka hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Makanya kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, pentingnya menjaga keimanan dari kotoran-kotoran syirik dan dari noda-noda kekufuran, agar amalan kita benar, agar amalan kita diterima. Oleh karena itu sangat kita sayangkan masih banyak kaum muslimin sudah masuk bulan Ramadan yang melakukan syirik, masih melakukan syirik, yang percaya kepada jimat-jimat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengenakan jimat maka dia telah melakukan syirik. Namun yang percaya kepada jimat masih tetap percaya kepada jimatnya. Yang takut atau merasa sial dengan hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, masih saja mempercayai hal tersebut, yang mana itu adalah kesyirikan. Demikian pula berbagai macam amalan kekufuran seperti meninggalkan salat. Masih ada juga kaum muslimin sudah masuk bulan Ramadan tetapi tidak melaksanakan salat 5 waktu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dan masih banyak lagi kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim, padahal dengan itu amalan-amalan mereka tertolak, amalan-amalan mereka terhapus. Puasa, sedekah, haji, dan salat yang mereka lakukan kalau masih melakukan kesyirikan, maka tidak ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pula kaum muslimin, pengaruh keimanan di dalam mendapatkan hidayah, di dalam keistiqomahan. Kalau seseorang benar imannya, tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran sedikit pun, maka Allah akan terus menambahkan hidayahnya. Allah akan menguatkan dia di atas keislaman. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan keamanan. Dikatakan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menjelaskan makna kezaliman yang ada di dalam ayat ini, yaitu kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman yang Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang beriman yang tidak dicampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan keamanan. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, kalau kita perhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hakikat puasa. Hakikat puasa bukan sekedar latihan fisik, menahan lapar dan dahaga, atau tidak berhubungan suami istri. Itu latihan fisik. Tetapi hakikat puasa adalah pendidikan keimanan agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat tentang perintah puasa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah hakikat puasa yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Meninggalkan makan dan minumnya Allah tidak perlukan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyamu junnah." Dan puasa itu adalah perisai. "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum falyarfuth wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inimrun shaimun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang haram. Maka apabila hari di mana seorang dari kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan kata-kata kotor, janganlah dia berteriak-teriak, dan apabila ada seseorang yang mencacinya, menghinanya, mencercanya, dan mengajaknya bertengkar, maka janganlah dia layani, namun hendaklah dia mengatakan, "Saya sedang berpuasa." Ini menunjukkan puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi pendidikan keimanan, pendidikan untuk kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini ibaratnya sebuah sekolah, ibaratnya lembaga pendidikan yang menempa kita, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar beriman dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya puasa kita bukan sekarang kita lihat, tetapi kita akan lihat nanti setelah bulan Ramadan. Apakah kita semakin baik menjadi orang yang bertakwa, ataukah setelah bulan Ramadan berakhir kita kembali melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Na'udzubillah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala pernah mengingatkan bahwasannya tanda ibadah seseorang itu diterima adalah Allah memberikan taufik kepadanya, Allah memberikan hidayah kepadanya untuk beramal saleh yang berikutnya. Jadi setelah berpuasa sebulan, Allah berikan kepadanya taufik untuk melakukan amal saleh-amal saleh yang lain. Itu tanda amal ibadah kita diterima. Walaupun kita tidak bisa memastikan tentunya, tapi itu indikasi. Sebaliknya kata Imam Ibn Rajab, tanda ibadah seseorang itu tertolak ketika dia setelah melakukan ketaatan, dia pun melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Maka ini tanda amalannya yang sebelumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di atas keimanan dan ketakwaan kepadanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.